Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد حاضرين جماعة Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Roja Cileungsi, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Surabaya, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Satu Lombok, Radio Amuba, Pangkal Pinang, Radio Hidayah, Pekanbaru, pemirsa Roja TV, di mana saja Anda berada, Surau TV di Padang, Asil TV di Pekanbaru, para netizen melalui Facebook, ataupun YouTube, atau Instagram, atau media sosial lain, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang rukun iman. Kita sudah sampai pada pembahasan rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat. Kita sudah membahas beberapa malaikat dengan tugas-tugas mereka. Sudah kita terangkan di antara malaikat ada yang ditugaskan yang berkaitan secara langsung dengan manusia. Ada malaikat penjaga. Sebagaimana firman Allah dalam Ar-Ra'd ayat yang ke-11, lahu mu'aqibatun min baini yadaihi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi setiap manusia ada malaikat yang menjaga di depan mereka dan di belakang mereka, menjaga manusia dari atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Maknanya setiap manusia ada malaikat yang menjaga dari kecelakaan atau musibah atau madharat yang tidak ditakdirkan akan menimpa mereka. Apabila datang takdir yang harus menimpa mereka, maka para malaikat penjaga itu pun berlepas diri dari hal itu dan tidak menjaganya. Ada lagi malaikat yang mendampingi manusia di kanan dan di kiri. Di kanan mencatat amal baik, di kiri mencatat amal buruk. Mereka disebut raqib dan atid. Allah berfirman, anil yamini wa anish shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat di kanan dan juga di kiri. Tak ada satupun kata yang keluar dari mulut, terucap oleh mulut, kecuali di sampingnya ada raqib dan ada atid. Jadi bisa kita bayangkan di depan dan di belakang ada malaikat penjaga. Di kanan dan di kiri ada malaikat pencatat. Di sekeliling kita ini kita tidak pernah lepas dari penyertaan para malaikat dengan tugasnya masing-masing. Sekalipun kita berada di tempat sepi, tak ada manusia yang lainnya di sana, kita harus tetap meyakini, menyadari ada malaikat yang mengelilingi kita setiap detiknya, setiap saatnya. Sekalipun kita berada di dalam WC, maka Rokib dan Atid selalu mendampingi di dalam WC pun, mencatat apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan keburukan di dalam WC, ya malaikat mencatat. Adapun malaikat yang tidak ikut masuk ke WC adalah malaikat rahmat. Adapun malakul maut, kalau sudah tiba masanya seorang mati, walaupun di WC, ikut ke WC, mencabut nyawanya di WC. Malaikat pencatat amal baik, amal buruk, ikut. Malaikat penjaga di depan, di belakang juga ikut. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Yata'aqabuna fikum malaikatum bil laili wan nahar." Bolak-balik para malaikat malam dan para malaikat siang kepada kalian. Malaikat siang berjaga sejak mulai subuh sampai asar, dan malaikat malam sejak asar sampai subuh. Wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr. Lalu mereka berkumpul, kedua-duanya, malaikat penjaga siang, malaikat penjaga malam, dua-duanya berkumpul, bertemu pada waktu sholat fajar atau sholat subuh dan sholat asar. Lalu mereka menyaksikan sholat subuhnya orang, sholat asarnya orang. Dan inilah yang dimaksud dengan ayat yang terdapat dalam surah Ali Isra, "Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda." Sesungguhnya sholat subuh itu, sholat fajar itu adalah sholat yang disaksikan. Maksudnya disaksikan oleh dua kelompok malaikat penjaga siang dan penjaga malam. Selain itu ada lagi malaikat yang langsung berhubungan dengan manusia, yaitu malaikat yang diutus oleh Allah ke rahim seseorang, ke rahim seorang ibu, ketika ibu itu mengandung janin pada usia kandungan 4 bulan. Diutus malaikat ke sana mencatatkan 4 poin, 4 perkara bagi bayi tersebut. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqah mithla dhalik, thumma yakunu mudghah mithla dhalik, thumma yursalu ilaihil malak fayunfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'id." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari berupa nutfah. Nutfah mungkin bahasa kitanya zigot. Setelah sel telur berjumpa dengan sel sperma, lalu menempel di dinding rahim, itulah yang disebut dengan nutfah. Selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Thumma yakunu alaqah. Kemudian berubah menjadi alaqah misla dzalik. Selama 40 hari pula. Segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan misla dzalik. Lalu setelah itu berubah lagi menjadi mudghah, segumpal daging selama 40 hari juga. 3 kali 40 hari berarti 120 hari. Atau setara dengan usia kandungan berapa? 4 bulan. Kemudian diutuslah kepadanya satu malaikat. Ditiupkanlah ruh ke dalam janin tersebut. Lalu hidup mulai bergerak. Orang Sunda bilang uyek. Uyek itu apa? Bergerak. Lalu diperintahkanlah malaikat itu untuk mencatat 4 poin tentang nasib bayi tersebut. Dicatatkanlah rizkinya, dicatatkanlah ajalnya, dicatatkanlah amalnya dan suka dukanya, bahagia ataukah menderita. Kebahagiaannya, penderitaannya juga dicatatkan. Kapan dia bahagia, di mana, apa penyebabnya. Kapan dia menderita, di mana, apa penyebabnya, sehingga menangis. Itu semua sudah dicatat. Ketika setiap orang berada di dalam perut ibunya dalam usia 4 bulan dalam kandungan ibunya. Selain itu ada lagi malaikat yang langsung berhubungan dengan manusia. Tugasnya sangat ditakuti oleh setiap manusia, yaitu mencabut nyawa, mencabut ruh dari diri setiap orang. Dan malaikat yang mencabut nyawa ini oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga dalam hadisnya, disebut dengan sebutan Malakul Maut. Seperti Al-Quran Surah As-Sajdah ayat yang ke-11, Allah berfirman, Qul يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Katakan oleh Muhai Muhammad, akan mewafatkan kalian malakul maut yang ditugaskan untuk itu kepada kalian. Kemudian hanya kepada Allah lah kalian semua dikembalikan. Ayat ini menyebut malaikat pencabut nyawa dengan sebutan Malakul Maut. Inilah nama malaikat pencabut nyawa yang disebutkan oleh Al-Quran. Demikian juga hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Ketika Nabi SAW selesai menguburkan jenazah bangsa Ansor, setelah selesai beliau duduk di sekitar kuburan, tidak menduduki kuburannya karena terlarang. Para sahabat pun duduk, mereka tertunduk, diam, tak bergerak, tak berbicara, seperti seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung gagak. Nabi SAW mengambil sebatang ranting, kemudian dia tancap-tancapkan di tanah sambil berkata, Istaidu billahi min azabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. 3 kali beliau menyatakan demikian. Lalu para sahabat menyatakan, Na'udzubillahi min adzabil qabr. Kita semuanya berlindung kepada Allah dari azab kubur. 3 kali. Lalu beliau berkata, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin bila sudah sampai pada akhir dari kehidupan di dunianya menuju ke akhirat, datanglah para malaikat. Wajah mereka itu bercahaya, seolah-olah wajah mereka itu matahari. Datang dengan membawa kain kafan dari surga dan wewangian dari surga. Kemudian mereka itu duduk di sekitar orang mukmin yang akan mati itu dengan radius sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut alaihi salatu wassalam hatta yajlisa inda ra'sih. Kemudian setelah itu datanglah malakul maut alaihi salatu wassalam. Kemudian dia duduk, malakul maut itu duduk di samping kepala orang mukmin yang akan mati. Dan seterusnya, hadis ini panjang. Tapi penekanan kita adalah malaikat yang nanti akan mencabut nyawa oleh Nabi SAW disebut dengan sebutan malakul maut. Al-Quran menyebut malakul maut, hadis juga menyebut malakul maut. Namun selama ini kita sering mendengar, diajari sejak SD, di madrasah, di masjid, di sekolah, ada nama bagi malaikat pencabut nyawa. Siapa namanya? Izrail alaihi salatu wassalam. Nama Izrail tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada disebut dalam hadis yang sahih. Tapi kenapa begitu menyebar? Karena memang ada hadis yang menjelaskan nama malakul maut dengan sebutan Izrail, tetapi sanad hadis ini dhaif, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan dimuat dalam kitab tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Makanya di kalangan para ulama ahlus sunnah juga ada yang menisbatkan nama Izrail sebagai nama bagi malaikat pencabut nyawa. Tapi Al-Quran dan hadis yang sahih menyebut dengan sebutan malakul maut. Nah, Allah berfirman dalam Al-An'am ayat 61, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sehingga apabila datang saat-saat kematian kepada salah seorang di antara kalian, dia diwafatkan oleh para malaikat utusan kami dan mereka sedikit pun tidak lalai dari tugasnya. Dan banyak lagi ayat dan hadis yang menerangkan malaikat dengan tugas-tugasnya secara khusus. Intinya adalah Allah Azza wa Jalla telah menugaskan para malaikat, baik di alam atas di langit ataupun di bumi, malaikat yang mengurus urusan-urusan yang akan terjadi di langit dan di bumi atas izin Allah, perintah Allah dan kehendak Allah. Dan para malaikat tersebut diberi kemampuan tanpa diberi kelemahan dalam melakukan tugasnya. Tidak merasa berat, tidak merasa lelah, tidak merasa jemu, tidak merasa cangkel ataupun kesal, dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Berbeda dengan manusia. Manusia diperintah untuk melakukan ibadah kepada Allah, tapi dengan kemampuan terbatas, dengan seabrek kelemahan. Ada lelah, ada jemu, ada capek, ada cangkel. Kita enggak bisa sujud lebih dari 10 atau 15 menit ya. Apa yang terjadi kalau kita sujud 15 menit? Bisa-bisa enggak bisa bangkit lagi. karena kesemutan, baal, mati rasa. Itu tidak dimiliki kelemahan itu oleh para malaikat. Manusia diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Disuruh sholat, bisa ditolak oleh manusia. Banyak manusia yang tidak sholat. Mereka mampu menolak perintah Allah, dan mereka diberikan keinginan untuk menolak seperti itu. Juga kemampuan. Makanya di saat manusia tetap mampu melaksanakan perintah Allah dengan kemampuan yang terbatas, dengan seabrek halangan dan rintangan, tapi tetap bisa ibadah, maka itu prestasi yang luar biasa. Makanya ibadah yang dilakukan oleh manusia namanya ibadah syar'iyah. Adapun ibadah yang dilakukan oleh para malaikat namanya ibadah jabaliyah. Para malaikat memang diciptakan untuk taat, untuk patuh. Tidak diberi kemampuan dan keinginan untuk menolak. Allah berfirman, La yasbiqunahu bilqawli wahum biamrihi ya'malun. Para malaikat itu tidak pernah mendahului ucapan Allah. Mereka itu selalu melakukan apa yang Allah perintahkan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah dalam hal perintah. Selalu melaksanakan apapun yang diinstruksikan kepada mereka. Tak ada satu pun malaikat yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah para malaikat yang apa namanya, yang oleh Allah Azza wa Jalla ditugaskan dengan kemampuan yang spesial tanpa kelemahan, dengan tidak diberikan kemampuan dan keinginan untuk menolak perintah Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak ada kelemahan, tidak diberi rasa malas, tidak diberi kelemahan seperti manusia, dan tidak ada gangguan dari godaan setan. Kalau kita ada gangguan setan untuk dibujuk agar tidak taat, tidak patuh. Kalau malaikat tidak. Karena itulah ibadah malaikat tidak dipahalai dan tidak dibalas dengan surga seperti yang dialami oleh manusia. Manusia kenapa dipahalai, dibalas dengan surga? Karena ibadah mereka luar biasa bernilainya. Dengan kelemahan dan keterbatasan yang ada, dengan gangguan dan godaan yang begitu besar, tapi tetap bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dipahalai. Dan apabila ingkar, dihukum, diazab, dimurkai, disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Karena para malaikat sebagai pelaksana atas perintah Allah tentang urusan yang terjadi di langit dan di bumi, kadang-kadang oleh Allah disebut malaikatlah yang menjadi pengatur urusan itu. Seperti Al-Quran surah An-Nazi'at ayat yang 5, Falmudabbirati amro. Falmudabbirat, al-mudabbirat artinya para malaikat yang mengatur amra urusan, falmudabbirati amra, demi para malaikat yang mengatur semua urusan. Karena mereka pelaksana. Urusan diatur secara langsung disebut oleh Allah, malaikatlah yang mengaturnya. Tapi kadang-kadang urusan pengaturan dinisbatkan kepada Allah. Allah yang mengatur. Allah berfirman dalam As-Sajdah ayat yang 5, yudabbirul amra. Allah lah yang mengatur seluruh urusan. Di satu ayat disebut para malaikat yang mengatur satu urusan, di ayat lain Allah lah yang mengatur seluruh urusan. Apakah dua ayat ini bertolak belakang? Tidak. Karena realistis, sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan. Malaikat sebagai pelaksana langsung dan Allah sebagai decision maker-nya, pembuat keputusan dan yang memerintahkannya. Allah memerintahkan, urus itu. Maka disebut Allah lah yang mengurus urusan itu. Terus malaikat sebagai pelaksana, maka bisa disebut malaikat yang mengurus urusan itu sebagai pelaksana, yang melaksanakan hal tersebut. Sama dengan siapa yang mematikan manusia, bisa dikatakan Allah yang mewafatkan manusia, karena Allah lah yang menyuruh, yang memutuskan. Bisa dikatakan malaikatlah yang mewafatkan manusia, karena malaikat sebagai pelaksana. Dua-duanya disebut. Kadang Allah menyatakan malaikat yang mewafatkan. Seperti surah As-Sajdah ayat 11 tadi, Qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum. Katakan, akan mewafatkan kalian malakul maut yang memang ditugaskan untuk itu kepada kalian. Disebut yang mewafatkan itu adalah malaikat. Di ayat yang lain Allah yang mewafatkan. Dua-duanya tidak bertolak belakang. Dua-duanya saling melengkapi. Allah disebut yang mewafatkan sebab Allah lah yang memutuskan seseorang wafat. Malaikat disebut yang mewafatkan sebab dialah pelaksana. Pelaksana dari dicabutnya seseorang nyawanya ketika dia wafat. Ya. Apa sebenarnya makna dari malaikat? Secara bahasa, malaikat berasal dari mal'akun. Makna mal'akun adalah utusan. Alaka maknanya mengutus. Kalau ada mal'akun, huruf mim di fathah, huruf lam di sukun mal. Lalu ada huruf alif di fathah, mal'akun. Orang Arab biasanya tidak suka kalau ada huruf vokal atau huruf mad seperti alif hidup. Adapun huruf yang selain huruf madnya mati seperti mal'akun, enggak suka. Akibatnya huruf hamzahnya dibuang. Lalu lam yang tadinya mati menjadi fathah, jadi mal'akun. Sama dengan umpamanya ada yang pernah belajar ilmu sorof. Umpamanya ro'a. Apa fi'il mudhari'nya? Ya ro'. Asalnya ro'a itu ro'aya. Tapi karena ya ini huruf mad, dimatikan ro'a saja. Ya. Fi'il mudhari'nya asalnya yar'ayu. Ro'aya yar'ayu. Tadinya yar ayu ro'nya mati, tapi hamzahnya hidup. Yar ayu itu enggak suka, maka hamzahnya dibuang. Ro'nya yang tadinya mati menjadi hidup, jadi yaro, ro'a yaro. Itu kebiasaan orang Arab seperti itu. Demikian juga malaikat. Tadinya mal'akun, berubah menjadi malakun. Tapi ketika dijamakkan, malak itu satu malaikat. Dan ketika dijamakkan, huruf hamzah yang tadi hilang di fiil di isim mufrad, muncul lagi, dimunculkan malaikatun. Malaik. Hamzahnya muncul lagi. Lalu dikasih tak marbutah lil mubalaghah. Jadilah malaikat. Secara bahasa, malak artinya utusan. Alaka artinya mengutus. Oleh karena itu para malaikat adalah para utusan Allah untuk membawa perintah Allah disampaikan kepada makhluknya. Oleh karena itulah maka banyak di dalam ayat yang menjelaskan fungsi malaikat sebagai utusan. Seperti Al-Quran surah Fatir ayat yang pertama. Allah berfirman, Fatih ja'ilil malaikati rusulan, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Ini bukan ayat ta'addud. Ini bukan surah An-Nisa. Ini surah Fatir ayat 1. Ja'ilil malaikah. Allah lah yang telah menjadikan para malaikat rusulan sebagai utusan. Uli ajnihatin yang memiliki sayap-sayap. Mathna wa thulatha wa ruba', ada yang dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat. Sayapnya. Malaikat memiliki sayap dengan jumlah yang berbeda. Ada yang dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat. Dan malaikat Jibril sayapnya sampai berapa? Sampai 600 sayap. Ayat itu menjelaskan fungsi, salah satu tugas atau fungsi atau peran malaikat sebagai utusan Allah. Ja'ilil malaikati rusulan. Allah telah menjadikan para malaikat sebagai para utusan. Termasuk ada satu surat diberi nama dengan nama tugas yang diemban oleh para malaikat, yaitu para utusan. Ada yang tahu nama surat itu apa? Al-Mursalat. Allah menyatakan wal-mursalati urfa. Al-Mursalat maknanya para utusan. Itu maksudnya adalah para malaikat. Makna wal-mursalati urfa, maknanya hum rusulullah fi tanfidhi amrihil kaunil ladhi yudabbiru bihis samawati wal ard. Artinya mereka para utusan Allah untuk melaksanakan perintah Allah di alam, untuk mengatur langit bumi beserta apa yang ada di dalamnya. Jadi tugas malaikat ada yang berkaitan dengan pengaturan alam. Langit, bumi, menurunkan hujan, mengatur tiupan angin, cuaca, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu pokoknya berkaitan dengan urusan alam. Ada lagi yang diutus untuk mengutus, untuk mengurus urusan agama. Yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia dengan menyampaikan wahyu kepada para nabi yang terpilih. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang kedua. Yunazzilul malaikata birruhi min amrih ala man yasha'u min ibadih an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Kata Allah, Allah lah yang telah menurunkan para malaikat birruh min amrih, dengan arruh. Arruh di sini maknanya malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu, turunlah para malaikat dengan ruh. Ruh yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Bukan berarti malaikat Jibril hanya berupa ruh tanpa jasad. Semua makhluk ruh yang berjasad atau jasad yang beruh, termasuk malaikat. Jasad malaikat diciptakan dari apa? Dari api. Jasad setan dari kalangan bangsa jin diciptakan dari api. Dari malaikat, dari cahaya. Afwan, saya tadi ngomong dari apinya. Jasad para malaikat diciptakan dari cahaya. Jasad jin diciptakan dari api. Dan jasad manusia diciptakan dari tanah dengan proses yang sudah dijelaskan oleh Allah kepada kita. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan min marij min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Para malaikat diciptakan dari cahaya. Para jin diciptakan dari api. Dan Adam diciptakan dari apa-apa yang telah dijelaskan kepada kalian. Maknanya jasadnya. Jasadnya yang diciptakan dari benda-benda yang disebutkan dalam hadis tadi. Lalu jasad itu masing-masing diberi ruh. Baik untuk malaikat, untuk jin, untuk manusia, termasuk untuk hewan diberi ruh. Cuma tidak ada keterangan baik dari ayat ataupun dari hadis dari apa ruh ini dibuat, diciptakan. Allah hanya memberi informasi super minim tentang ruh. Dan Allah menyatakan, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau, hey Muhammad, tentang ruh. Jawab olehmu, ruh itu urusan Rabbku, urusan Allah. Dan kalian tidak diberi ilmu tentang ruh ini, kecuali hanya sedikit saja. Sudah, tawakuf di sana. Kita tidak tahu dari apa ruh malaikat diciptakan, ruh jin, ruh manusia, apakah dari bahan yang sama? Wallahu a'lam bissawab. Apa yang tidak dijelaskan oleh agama berarti bukan bagian dari agama ini. Tak harus bersusah payah untuk memastikan. Saya mah penasaran dari apa ruh ini, lalu ditelah. Enggak akan ada keterangan, ya. Nah, malaikat termasuk malaikat Jibril berjasad dan beruh. Dan suatu saat ruh para malaikat dicabut dan mati ketika ditiup sangkakala. Allah berfirman, wa nufikha fis-sur fasaiqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Ditiuplah sangkakala, lalu binasalah, matilah semua makhluk yang ada di langit, yaitu para malaikat, dan makhluk yang ada di bumi, salah satunya juga malaikat yang ada di bumi, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Ada beberapa makhluk yang tidak mati, tapi para malaikat mati. Lalu ulama ikhtilaf, siapa yang tidak mati? Di antara yang menyatakan Jibril, Mikail itu tidak, terus Wildan dan bidadari surga yang sudah diciptakan di surga juga tidak mati karena mereka diciptakan untuk abadi. Berdasarkan hal itulah maka seluruh malaikat memiliki ruh dan memiliki jasad. Adapun kenapa malaikat Jibril disebut dengan sebutan ruh? Karena beliau adalah hamilur ruh, pembawa ar-ruh. Dan ruh yang dibawa oleh Jibril maknanya adalah wahyu. Salah satu sebutan bagi wahyu, bagi Al-Quran adalah ruh. Karena salah satu di antara fungsi Al-Quran seperti fungsi ruh, menghidupkan jiwa yang tadinya sudah mati. Orang musyrik, orang kafir, jiwanya mati sudah. Makanya para ulama zaman baheula kalau melihat ada orang kafir berjalan, mereka bilang itu ada kuburan yang sedang berjalan. Kenapa orang kafir disebut kuburan yang berjalan? Karena badannya menjadi kuburan bagi jiwanya yang sudah mati. Jiwanya sudah mati, sudah terkubur di badannya sebelum badannya dikubur di dalam tanah. Tapi begitu orang kafir, orang musyrik yang sudah mati jiwanya menerima Al-Quran, mereka taubat dari syiriknya, dari kufurnya, masuk Islam, bersyahadat, menerima Al-Quran. Al-Quran ini ibarat ruh yang kemudian menghidupkan kembali jiwa mereka yang sudah mati. Itulah yang dialami oleh para sahabat zaman baheula. Kurang gimana mati jiwa mereka, bikin patung disembah sendiri. Ya, anak-anak, bayi, wanita ketika bayi dikubur, dibunuh. Enggak ada jiwa kemanusiaannya, sudah mati sudah. Jiwanya sudah mati, begitu mereka menerima Islam hidup lagi dan menjadi manusia terbaik di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Berkata Nabi SAW, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Itu fungsi Al-Quran sebagai ruh. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kadhalika wa kadhalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau hai Muhammad ruh dari perintah kami. Yang dimaksud ruh yang diwahyukan adalah Al-Quran. Disebut ruh karena fungsinya seperti ruh. Kadang Quran disebut syifa, yaitu obat, karena fungsinya seperti obat, mengobati jiwa yang terjangkiti penyakit syirik, kufur, bid'ah, maksiat, syubhat, syahwat, dan yang sejenisnya. Ya, kadang disebut dengan sebutan nur, artinya cahaya, karena Al-Quran menerangi jalan hidup manusia, dan begitulah seterusnya. Karena itu, maka Jibril sebagai satu-satunya malaikat pembawa wahyu disebut dengan sebutan ar-ruh. Allah berfirman, yunazzilul malaikata birruh min amrihi ala man yasha'u min ibadih. Allah telah menurunkan para malaikat dengan ruh atas perintah Allah kepada orang-orang yang Allah kehendaki di kalangan hamba-hambanya. Apa isi perintah Allah ini? An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun, yaitu berikan peringatan, peringatan kepada manusia bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak selain aku, kata Allah. Maka bertakwalah kalian kepadaku. Itu Al-Quran surah An-Nahl ayat yang kedua. Dalam surah Al-Hajj ayat 75, Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah telah memilih di kalangan para malaikat sebagai para utusan dan juga di kalangan manusia. Di kalangan manusia ada manusia-manusia utusan Allah. Di kalangan para malaikat juga ada malaikat-malaikat yang menjadi utusan Allah Azza wa Jalla. Malaikat yang paling agung adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, diberi gelar oleh Allah dengan sebutan Al-Amin, artinya yang terpercaya, amanah, tidak mungkin dusta, tidak mungkin khianat dari apa yang Allah perintahkan. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara 192-195, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin bilisanin arabiyyin mubin. Kata Allah, sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dari Rabbul Alamin, dari Allah, penguasa semesta alam. Nazala bihir ruhul amin, yang dibawa turun oleh ar-ruhul amin, ruh yang amin, yang terpercaya. Maksudnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril oleh Allah diberi sebutan Al-Amin, yang terpercaya, yang amat sangat amanah, tidak mungkin khianat. Kalau toh khianat, kira-kira Allah tahu enggak? Ya pasti tahu. Kalau tahu Jibril berkhianat, Allah tahu, diam enggak? Ya enggak mungkin diam atunya. Dihancurkan. Anehnya, ada sekelompok kaum yang mengaku muslim mengatakan Jibril itu khianat. Wahyu dari Allah harusnya diberikan kepada Ali, ini diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, makanya khianat. Ada yang kayak begitu? Ada. Masuk akal apa tidak? Enggak masuk akal. Kalau betul Jibril khianat, Allah tahu apa tidak? Pasti tahu. Kalau tahu, apakah Allah diam? Ya pasti tidak mungkin diam. Jangankan malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW seperti yang sering kita bahas, oleh Allah diancam. Sedikit Nabi berbicara tentang wahyu, tentang agama yang bersumber dari akalnya, dari fikirannya, tanpa instruksi dari Allah, mengada-ada sebagian perkataan atas nama Allah, mati itu Nabi Muhammad SAW. Allah ungkapkan ini dalam surah Al-Haqqah 44-48, walau taqawwala alaina ba'dhal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya dia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, atas nama Allah, ngarang-ngarang omongan beliau pribadi, tapi dinisbatkan, diaku-aku, diklaim sebagai wahyu Allah. Kami pegang dia dengan tangan kanan kami, lalu kami putus urat lehernya seketika itu juga. Tak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menyelamatkan dia dari pemutusan urat leher itu. Diancam. Makanya mustahil Nabi SAW khianat. Apalagi malaikat Jibril yang seluruh malaikat disifati la ya'suna, la ya'suna Allah ma'amarahum. Tidak pernah maksiat kepada apa yang Allah perintahkan. Makanya Allah menyebut dengan sebutan Ar-Ruhul Amin. Jadi Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril yang terpercaya. Ala qalbika, kepada hatimu, litakuna minal mundhirin, agar kamu termasuk orang yang memberi peringatan, bilisanin arabi mubin, dengan lisan bahasa Arab yang jelas, yang gamblang. Itu Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192-195. Dalam surah An-Nahl 102 Allah berfirman, Qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq. Katakan olehmu hai Muhammad, Al-Quran diturunkan oleh Ruhul Kudus. Maknanya adalah para malaikat Jibril. Mir Rabbika, dari Rabbmu, bil haqqi, dengan sebenar-benarnya. Ya. Para sahabat sudah pernah berjumpa dan melihat langsung malaikat Jibril, mendengar suaranya, tapi tidak dalam bentuk yang asli, menyamar jadi orang. Nabi dan para sahabat sedang ngariung, berkumpul, datang orang, seger, fresh, rambutnya hitam, bajunya putih, tidak nampak bekas-bekas safar pada diri. Kalau safar kan kelihatan kumal, dekil, endekucel, lesu, lapar, lelah gitu ya. Ini fresh. Kayaknya bukan orang jauh. Tapi disebut orang dekat, tak ada seorang pun yang mengenal di antara mereka. Lalu orang ini bersikap akrab dengan Nabi SAW. Lalu bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dan kiamat. Ya enggak? Setelah dijawab oleh Nabi SAW, orang ini pergi. Lalu kata Nabi kepada Umar, hei Umar, tahu enggak siapa dia? Kata Umar, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Beliau menyebut innahu Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Dia itu Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Tapi itu tidak dalam bentuk yang asli. Tak ada orang yang melihat beliau dalam bentuk asli kecuali Nabi SAW, dan beliau melihatnya dua kali. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa, dan seterusnya dalam surah An-Najm. Ya. Nah, tidak sekedar malaikat Jibril yang menyamar, tapi malaikat-malaikat lain pun diriwayatkan sering menyamar menjadi orang. Baik kepada para nabi, seperti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan Nabi Lut. Seperti umpamanya nabi-nabi yang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Nabi Ibrahim, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah sudah sampai berita kepadamu tentang tamu-tamu Ibrahim yang dimuliakan? Iddakhalu alaihi faqalu salama. Qalu salamun qaumun munkarun. Datang tamu itu menyampaikan salam. Dijawab oleh Nabi Ibrahim salamnya, qaumun munkarun. Oh, kalian orang-orang yang tak dikenal. Munkar itu maksudnya tidak diketahui. Orang asing. Faragha ila ahli. Faja'a bi'ijlin samin. Faqarrabahu ilahim. Qala ala ta'kulun. Sedemikian dermawan Nabi Ibrahim, kedatangan tamu yang tidak dikenal, dijamunya luar biasa. Masuk ke rumahnya, disiapkan anak sapi guling. Bukan kambing, anak sapi guling. Yang sudah dibakar. Musafir sudah jauh-jauh datang, capek, lelah, lapar, haus. Faqarrabahu ilaihim. Mengebayangkannya aja udah ngiler kita. Disajikan, dihidangkan. Anehnya tadi toel-toel acan. Oleh si tamu, apa maknanya? Disentuh pun tidak, kebayang lahap karena lapar, ini disentuh pun tidak, tidak mau makan. Qala ala ta'kulun, kenapa kalian tidak makan? Fa'aujasa minhum khifah. Muncul rasa takut dalam diri Ibrahim kepada orang-orang ini. Jangan-jangan ini akan berbuat jahat. Malaikat tamu itu tahu, la takhaf, jangan kamu takut. Wabasyaruhu bighulamin alim. Lalu tamu ini memberi kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim akan punya anak. Ternyata ini malaikat. Nah, di beberapa ayat selanjutnya Ibrahim bertanya, "Fama khatbukum ayyuhal mursalun?" Bagaimana kisah kalian wahai para utusan? Jadi berwujud manusia. Tidak hanya kepada para nabi, para malaikat pun bisa menjelma menjadi orang menemui orang biasa. Baik orang yang soleh ataupun bahkan orang yang durhaka, yang salah. Kalau yang soleh, ya sering ya. Yang durhaka, pernah kita menceritakan tiga orang yang apa? Miskin dan cacat. Cacatnya itu satu, seluruh badannya penuh dengan borok-borok penyakit kulit. Yang keduanya, botak. Yang ketiganya, buta. Cacat, miskin. Sering diejek orang. Didatangi malaikat. Dan kisah ini sering diceritakan. Dua di antara dua orang ini durhaka dan satu adalah orang yang bersyukur kepada Allah. Yang durhaka dikembalikan menjadi sebelumnya. Seperti sebelumnya. Ya miskin, ya cacat. Padahal sudah diberi kekayaan dan kesembuhan. Tapi ingkar kepada nikmat Allah. Kufur kepada nikmat Allah. Nah, ini semuanya menunjukkan malaikat diberikan kemampuan untuk menjelma menjadi orang. Tapi tidak pernah ada riwayat kecuali yang dhaif. Tidak pernah ada ayat atau hadis yang sahih yang menceritakan bahwa malaikat pernah menyamar menjadi binatang. Tidak. Kalau jin ya ada. Kedua, juga tidak pernah ada riwayat baik Quran ataupun hadis sahih yang menjelaskan malaikat pernah menyamar menjadi orang berjenis kelamin laki-laki, berjenis kelamin perempuan, apalagi banci, enggak. Yang ada adalah dalam bentuk laki-laki. Walaupun yang ditemuinya adalah perempuan. Ada enggak wanita yang pernah didatangi oleh malaikat Jibril? Ada, siapa? Maryam. Didatangi oleh malaikat Jibril memberitahukan bahwa dia akan hamil, akan punya anak. Itu dalam bentuk seorang pria, walaupun yang didatanginya adalah seorang wanita. Dari sinilah maka para ulama menegaskan, seorang yang berilmu tak akan mungkin tertipu dengan penyamaran setan yang mengatasnamakan malaikat. Mungkin setan menyamar menjadi bidadari yang cantik jelita, lalu dia katakan, saya malaikat. Kalau orang berilmu, langsung ambil tanah, batu, lempar saja. Ikhsa, pergi engkau. La'anakallah, semoga Allah melaknatmu. Pasti ini iblis. Pasti ini apa? Setan. Ya? Demikian juga dalam bentuk binatang. Tidak. Tidak ada hadis yang sahih dan tidak ada ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa malaikat pernah menjelma menjadi binatang atau menjelma dalam bentuk wanita. Kecuali ada hadis dhaif yang pernah kita terangkan. Ketika menjelaskan bahwa arsy sekarang dipikul oleh 4 malaikat. Pas kiamat nanti ditambah 4 lagi menjadi berapa? Menjadi 8. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Haqqah. Ya. وَيَحْمِلُ أَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Jadi Arasy Allah di hari kiamat nanti dipikul oleh 8 malaikat. Itu pada hari kiamat. Adapun sekarang sebelum hari kiamat tidak ada keterangan. Kecuali berdasarkan hadis yang dhaif, seorang penyair menyatakan arasy Allah dipikul oleh 4 malaikat. Ada yang berupa orang, ada yang berupa sapi jantan, ada yang berupa singa, dan ada juga yang berupa burung elang. Semuanya malaikat. Lalu ketika Nabi SAW mendengar syair ini, beliau berkata, "Sadaqa, benarlah dia." Ada hadis, tapi hadis ini sanadnya dhaif. Dan urusan gaib tidak boleh didasarkan kepada hadis yang dhaif. Makanya ulama tidak menerima hadis ini untuk menjelaskan perkara gaib tentang jumlah malaikat pemikul arsy sekarang. Apalagi bentuknya ada 3 malaikat yang berbentuk binatang, baik itu singa, elang, ataupun tadi sapi jantan. Ini hadisnya dhaif. Adapun hadis sahih, maka itu tidak ada. Ya, inilah beberapa keterangan yang berkaitan dengan para malaikat. Dengan demikian, selesai sudah penjelasan tentang rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat. Cukup penjelasan kita sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Al-Akh Fawaz di Cileungsi, dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan pada Ustaz yang telah menyampaikan materi yang penuh manfaat di sore hari ini. Ikhwan Islam, untuk selanjutnya kita masuk sesi interaktif. Silakan bagi Anda yang akan bertanya, bisa kirim pertanyaan ke pesan singkat ke 0819-896543 atau secara langsung di telepon di 021-823-6543. Silakan kami coba sapa terlebih dahulu dari penelpon 021-823-6543. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Dengan hamba Allah Pak Ustadz di Karawaci. Silakan. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Silakan Bu. Ana kan punya saudara. Saudara Ana itu katanya itu dulu waktu masih hidupnya dia jago takut sama namanya kesyirikan. Yeah. Dia gak mau mencirikan Allah. Dia istilahnya mencirikan Allah Pak Ustadz. Yeah. Tapi sebelum meninggalnya itu dia itu ngomong ke saudaranya yang satu lagi, jangan berisik, itu ada yang malaikat datang. Itu benar gak Pak Ustadz? Nah akhirnya dia gak lama sudah ngomong malaikat datang, dia meninggal Pak Ustadz. Itu apakah karena dia pengaruh dia mencirikan Allah itu Pak Ustadz? Akhirnya bisa melihat datang malaikat begitu ya Bu ya. Baik. Ya. Terima kasih Ibu barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, Ibu di Karawaci barakallahu fiik. Terima kasih atas kisahnya juga pertanyaannya. Dulu kita pernah membahas sebuah tema yang menarik. Judulnya Misteri Tamu Terakhir. Yang dimaksud misteri tamu terakhir adalah peristiwa-peristiwa gaib yang akan teralami oleh orang yang akan mati. Dan itu hanya dialami, dilihat oleh yang bersangkutan, oleh orang yang akan mati. Salah satunya adalah iya, didatangi malaikat. Hadis dari yang tadi disebutkan, Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa apabila seorang mukmin akan mati, Dia didatangi oleh para malaikat yang wajahnya cerah, membawa kain kafan dan aroma wewangian dari surga, lalu duduk di sekitar orang yang mati itu dengan radius sejauh mata memandang, lalu datang malaikat. Dan itu salah satu misteri yang teralami oleh orang yang mati, termasuk orang kafir. Cuma ketika orang kafir, malaikat yang mendatanginya malaikat yang kejam, yang wajahnya galak, yang hitam, membawa kain kafan dari neraka, lalu duduk di sekitar orang yang akan mati terus sama. Dan itu menunjukkan orang mukmin bisa, orang yang akan mati itu bisa melihat walaupun tidak terlihat oleh orang-orang lain yang sama-sama berada di sana. Ya, itu salah satu di antara apa? Di antara misteri terakhir yang teralami oleh orang yang akan mati. Tapi jangan lengah juga. Ada juga yang datang sama-sama gaib, tapi misinya beda, yaitu setan. Laknatullahi alaih. Datang kepada dia dalam bentuk orang yang paling dihormati oleh dia. Mungkin bapak ibunya yang sudah mati, mungkin saja dalam bentuk ustadz, gitu ya. Datang setan kepada dia, kemudian mengajak kepada Yahudi, kepada Nasrani, atau kepada agama lain. Seperti yang pernah dialami oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Di akhir hayat ketika sakit, disuruh mengucapkan La ilaha illallah. Apa jawabnya? La ba'd, la ba'd. Saya enggak mau, enggak mau, enggak mau. Ulama besar yang soleh akhirnya pingsan. Ketika siuman, ditanya oleh anaknya Abdullah, wahai bapak, apa yang mayabdulak, apa yang engkau alami, apa yang engkau lihat? Disuruh la ilaha illallah, tapi bilangnya tidak mau, tidak mau. Apa kata beliau? Atani syaitonan min an yamini wa an shimali. Tadi datang dua syaitan dari kanan dan dari kiri. Yang kanan menyatakan, ya Ahmad, mut Yahudian fa innahu khairal adyan. Hai Ahmad, matilah kamu sebagai Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Kata yang kiri, mut Nasranian fa innahu khairal adyan. Matilah kamu sebagai Nasrani, karena itu sebaik-baik agama. Aku jawab tidak, tidak, tidak. Ternyata jawaban tidak itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah, tapi apa? Membantah ajakan setan laknatullah alaih. Kisah ini dituturkan oleh para ulama, di antara Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirahnya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, ini tidak mesti teralami oleh setiap orang yang akan mati. Ada yang mengalami, ada yang tidak. Ada yang diajak bukan ke Yahudi atau Nasrani, tetapi kepada pemahaman yang keliru dari Islam. Mungkin diajak ke apa aliran yang sesat, yang mengatasnamakan umat Islam. Dan ini yang dimaksud dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, jadi setan datang, malaikat yang akan mencabut nyawa dan dibarengi dengan rombongan malaikat yang mengiringinya juga datang, dan ini mungkin terlihat oleh orang yang akan mati tersebut. Ya, semoga orang yang tadi ceritakan oleh ibu dari Karawaci tadi seorang yang soleh, betul ahli tauhid, dan semoga yang dia lihat itu benar para malaikat, dan dia sudah mempersiapkan diri untuk hal itu dan wafat dalam keadaan husnul khatimah, ya, amin. Ya, silakan lagi Fawaz. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian Ibu yang di Karawaci. Selanjutnya masih dari penelpon, kami coba sapa kembali. Anda di 0218236543. Silahkan. Ya, naam. Sudah masuk Bapak atau Ibu? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu pertanyaannya. Iya, dengan Ibu Nur Dapiris. Silahkan. Begini Ustaz, apakah ada keterangan dari Al-Quran hadis kalau syaitan itu tidak merasakit diazab di neraka? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silahkan Ustaz. Afan fawas, setan tidak apa di dalam neraka? Halo Fawas, tadi kurang jelas kata Ibu, setan. Nah, setan tidak merasakan kesakitan saat disiksa di neraka, begitu pertanyaannya. Iya, barakallahu fiik Ibu yang tadi bertanya. Setan tidak merasa kesakitan. Kata siapa? Kalau tidak merasa kesakitan atau bukan siksaan, ya enggak? Mereka merasa. Merasa apa? Merasa menderita, tersiksa, sakit yang tak terkira. Mungkin alasan orang yang berkata demikian, kan setan diciptakan dari api, sedangkan neraka juga adalah api. Api membakar api, sehingga tidak merasa tersiksa. Mungkin itu ya pikirannya. Sekarang begini. Manusia terbuat dari tanah. Ayo kita timpuk dengan tanah. Sakit apa tidak? Ya sakitlah ya. Jadi yang dimaksud manusia terbuat dari tanah, apakah badan kita ini murni tanah? Tidak. Bahan dasarnya, bahan asalnya tanah. Tapi setelah menjadi manusia, ya terdiri dari daging, dari tulang, dari darah, tidak lagi berwujud tanah. Yang apabila kita ditimpuk dengan tanah, baik tanah yang keras atau yang lembek tapi keras, apa sakit apa tidak? Tentu saja sakit. Setan dari kalangan bangsa jin juga demikian. Terbuat dari api, tapi wujudnya bukan lagi berupa api. Kalau mereka terkena api, ya kepanasan. Jangankan di akhirat, di dunia setan terbakar oleh api, ya terbakar mati. Ketika gunung, umpamanya di gunung itu ada bangsa jin, komunitas bangsa jin. Lalu gunung itu pecah. Bukan pecah apa? Meledak. Apa? Meletus. Ada apinya? Ada. Ada laharnya? Ada. Jin-jin yang ada di sana juga lari. Menyelamatkan diri, kalau ada di sana tetap ya mati seperti orang. Walaupun bahan dasar pembuat jin adalah dari api, tapi tidak berarti wujud fisiknya ini berupa api. Tidak. Makanya banyak orang yang mungkin pernah melihat penampakan jin, tapi tak pernah mereka melihat dalam bentuk api gitu berjalan. Enggak pernah. Karena itulah kalau mereka dimasukkan ke dalam neraka, ya tentu saya tersiksa. Ini yang pertama. Kedua, bentuk siksa dalam neraka tidak sekedar dibakar. Tidak. Ada dalam bentuk dirantai, ada yang bentuk ditusuk, ada yang dengan bentuk yang lain-lainnya. Jadi setan pun merasa tersiksa, menderita, kesakitan di dalam neraka. Karena itu siksaan bagi mereka yang apabila mereka tidak merasa tersiksa dan kesakitan, tentu saja bukanlah sebuah siksaan. Ya, wallahu alam. Silakan lagi Fawas terakhir ya. Heran jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat dari Ibu Ummu Aisyah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sering saya mendengar ada cerita tentang selamatnya anak-anak balita atau bayi dari musibah atau kecelakaan, dan disebutkan bahwa itu adalah bentuk penjagaan secara khusus dari malaikat. Yang jadi pertanyaan Ustaz, apakah benar demikian ada penjagaan? Kemudian bolehkah menyebut atau menisbatkan adanya penjagaan dari malaikat terhadap manusia secara khusus? Mohon nasihat dan penjelasan dari Ustaz. Jazakallah khairan. Ya. Barakallahu fiik Ibu Nur di Bekasi. Tadi sudah diterangkan ada malaikat penjaga di depan dan di belakang. Allah berfirman, lahu muaqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi setiap manusia ada malaikat di depannya dan di belakang menjaga orang itu atas perintah Allah Azza wa Jalla. Menjaga dari apa? Menjaga dari kecelakaan, musibah, bahaya, madarat yang belum ditakdirkan menimpa orang itu. Kapan? Sejak mulai bayi itu lahir. Dalam keadaan masih bayi terus sampai orang itu meninggal. Ya. Oleh karena itu sering terjadi kejadian yang di luar akal manusia, secara logika, secara realita, mestinya orang itu mati atas musibah itu. Tapi kok selamat, tececel, teboncel, terahet-rahet acan. Selamat dalam keadaan tidak ada luka sedikit pun. Ya. Baik itu kepada yang masih bayi, maupun kepada orang yang sudah remaja, ABG, dewasa, nenek-nenek, kakek-kakek, itu terjadi pada setiap orang tanpa diketahui penyebab yang logisnya. Kenapa orang itu kok bisa selamat? Itu kejadian itu banyak, dan ini adalah peran malaikat penjaga. Selama belum ditakdirkan seseorang celaka, dapat musibah, memperoleh mara bahaya, selama itu malaikat selalu menjaga, melindungi dia atas perintah Allah dari kecelakaan yang tidak ditakdirkan. Kecuali kalau memang sudah ditakdirkan, malaikat lepas diri dari penjagaan itu, lalu musibah itu pun menimpa orang tersebut. Dan itu bisa terjadi baik kepada bayi ataupun kepada orang dewasa. Ya, demikian. Ya, cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali setahun yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaiku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.